denger nih, Cet, Cet. Oh ya? Kalau di Jakarta suka denger radio apa ya? Oh, saya kalau di Jakarta cuma denger 3 radio. Nah, radio apa aja itu? Yang pertama itu radio SK, kedua itu radio Humor, dan ketiga itu radio 101,6 FM. Nah, kalau itu sih pada baik. Oh, kalau radio pada baik saya belum pernah dengar tuh. Ini Nyoman dari Karangasem. Setelah mendengar radio SK, saya malas pulang ke Karangasem kecuali dikasih ongkos. Kanan salah, ke atas ibu kan yang mana sih? Nyari apa sih kita? Cari radio SK. Oh itu dicari, sini sini sini. Nah ini aja ini. Itu apa? 101,6 FM. Ya sama aja. Antara FM 101,6 dengan SK itu sama-sama radio humor ya? Ya tentu. Duang muda Joni Paisi Junjuang Batapoa dia indah takajui radio SK tarui malam buang.